Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabiyyil Mukhtar. Kajian tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampai pada penjelasan dari penulis hafizahullah tentang bina'ul baiti wa qissatu tahkim, pembangunan Ka'bah dan solusi pada pembangunan tersebut. Ketika orang Quraisy telah sempurna membongkar Ka'bah, mereka kembali membangun bangunan Ka'bah. Namun mereka kehabisan dana, dan memang mereka karena menghormati Ka'bah, dana yang mereka jadikan sebagai dana untuk pembangunan adalah dana yang halal. Jadi pekerjaan yang halal, murni halal. Mereka tidak menerima harta-harta yang haram. Ternyata kehabisan dana sehingga pembangunan Ka'bah terpotong. Yang harusnya Hijr Ismail itu masuk dalam bangunan Ka'bah, ternyata bata atau batu yang digunakan untuk membangun gak sampai situ. Akhirnya mereka membuat tembok kecil sebagai tanda kalau itu adalah Hijr Ismail dan merupakan termasuk bagian dari Ka'bah. Kemudian mereka membangun sisanya. Sampai pada peletakan Hajar Aswad di tempatnya. Mereka menganggap bahwasanya Hajar Aswad itu merupakan batu yang mulia, sehingga masing-masing kabilah berkeinginan untuk meletakkan batu tersebut. Masing-masing tidak mau mengalah, merasa dirinya kuat dan merasa dirinya berhak. Tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing pengin untuk meletakkan batu tersebut di tempatnya. Sampai terjadi perselisihan di kalangan mereka, bahkan hampir terjadi perang di sisi Ka'bah. Namun kemudian salah seorang dari mereka memberikan usulan, bagaimana kalau seandainya yang meletakkan Hajar Aswad ini adalah seseorang yang pertama kali masuk pintu Masjidil Haram. Disepakati oleh mereka. Mereka menunggu siapa yang pertama kali masuk. Ternyata yang pertama kali masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau masuk. Spontan mereka langsung bersorak dan mengatakan, "Hada amin radaina." Oh, ini orang terpercaya ini. Kami ridha, kami pasrah, dan sudah dia saja. Ini orang bagus. Maka Rasulullah SAW dalam rangka untuk mengajak para ketua kabilah untuk kerjasama, beliau membuka selendangnya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah selendang itu. Kemudian masing-masing pemimpin kabilah memegang ujung dari selendang itu, agar masing-masing mereka merasa kalau mengangkat Hajar Aswad. Diangkat sampai di depan lokasi penempatan Hajar Aswad. Ketika sudah sampai di situ, Rasul sendiri yang kemudian meletakkan dengan tangan. Terus demikian. Alhamdulillah, pembangunan Ka'bah telah selesai. Kemudian penulis hafizahullah menjelaskan tentang bagaimanakah kehidupan Rasul SAW secara singkat sebelum beliau diutus menjadi nabi. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala siratuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'thah. Kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Nasha'a sallallahu alaihi wasallam mundu sabahu salimul aqli. Rasulullah SAW sejak kecil memiliki akal yang cerdas. Wathirul quwa, memiliki kekuatan. Nazihul janib, memiliki perangai yang indah. Qatara'a wa syabba wa nadaj. Beliau pun semakin tumbuh, semakin menginjak usia dewasa dan semakin matang. Wa huwa jami'un lis-sifatil hamidah wasyiamin nabilah. Beliau telah mengumpulkan berbagai macam perangai yang indah dan sifat yang mulia. Fakana tirazan rafi'an min al-fikr as-sa'ib wa an-nadhar as-sadid. Beliau merupakan contoh pada hal pemikiran dan cara pandang. Yani beliau ketika berpikir itu betul-betul berpikir dengan pikiran yang jernih, yang matang. Kalau beliau memutuskan sesuatu, itu betul-betul dengan pertimbangan yang matang. Beliau bukan orang yang serampangan. Beliau bukan orang yang gegabah. Wa mithalan nihaiyan fi makarimil akhlaq wa mahasinil khisal. Dan beliau merupakan sosok panutan dan tauladan pada akhlak yang mulia dan perangai yang mulia. Jadi memang beliau ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sananya memiliki akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah berdusta sama sekali. Beliau memiliki prinsip yang sangat teguh. Beliau jujur, beliau orangnya kuat, orangnya amanah. Kalau sama tetangga itu baik, sama kerabat itu menyambung hubungan, wahakada. Yakni orang yang terkenal baik dari sananya. Imtaza bis-sidqi. Beliau memiliki keistimewaan, memiliki sifat jujur. Wal amanah, beliau memiliki amanah. Wal muru'ah, wibawa. Was syaja'ah, keberanian. Wal adl, adilan. Wal hikmah, dan hikmah. Wal iffah, menjaga kehormatan. Was zuhud, beliau orangnya itu zuhud. Yani beliau bukan orang yang gemerlap, glamor, mewah, lah, zuhud. Wal qana'ah, beliau orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wal hilm, beliau orangnya santun. Was sabr, sabar. Was syukur, pandai berterima kasih. Wal haya, pemalu. Wal wafa, beliau suka untuk menepati janji. Wat tawadhu, rendah hati. Wat tanasuh, dan beliau suka memberikan nasihat dan bimbingan. Ini beliau. Dari sananya beliau sudah terbentuk dengan akhlak-akhlak yang mulia sebelum diangkat menjadi nabi. Dan itu semua ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau memiliki akhlak yang seperti ini itu memiliki hikmah yang sangat mendalam. Di antara hikmahnya adalah agar kaumnya ketika beliau diangkat menjadi nabi itu mau menerima dakwah yang beliau bawa. Kalau kita lihat dan kita pertimbangkan, ketika kita melihat ada seseorang di tengah-tengah masyarakat memang terkenal baik, orangnya bagus, jujur, sama orang juga bagus, menghormati, sama tetangga juga menghargai, tidak pernah ganggu, tidak pernah dusta. Ketika dia menyampaikan sesuatu, itu lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima. Lain halnya, orang yang mungkin dulunya preman, masa lalunya hitam, kelam, dikenal jelek di kalangan masyarakat, suka ganggu, suka zalim, ya. Tiba-tiba dia insaf, ya. Biasanya orang-orang itu enggak langsung percaya, ya. Fulan insaf, mosok. Nah, ada kata-kata itunya. Masa dia insaf? Woi, kok preman tulen itu, centeng pasar itu, ya. Kalau dia sudah masuk ke sebuah wilayah, bubar kabeh. Saking jahatnya orang ini, ya. Ketua kejahatan di tempatnya. Insaf dia. Ketika dia menyampaikan sesuatu, ya mungkin semuanya gak mudah untuk menerima. Kamu ngapain? Soalim. Dulu kamu loh sama kayak gitu. Nah, akhirnya orang gak gampang untuk menerima. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala membentuk nabinya alaihi salatu wassalam. Jauh sebelum beliau diutus, memang beliau memiliki akhlak yang terpuji. Wa kana ala a'la qimmatin minal birri wal ihsan. Beliau mencapai puncak kebaikan. Kama qala ammuhu Abu Talib, paman beliau yakni Abu Talib pernah mengatakan tentang beliau, wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thumadul yatama ismatun lil aramili. Berkulit putih dengan wajahnya yang bersinar, awan itu menurunkan hujan. Thumadul yatama, cinta terhadap anak yatim, Ismatun lil aramili, penjaga bagi para janda. Nah, ini Abu Talib mensifati bagaimanakah kebaikan beliau. Ya, saking baiknya beliau ini, kalau lagi kemarau, mungkin kalau beliau melihat wajahnya ke langit, langsung hujan. Ya, yakni saking baiknya beliau. Saking baiknya beliau. Wa kana wasulan lirrahim, beliau sangat menjaga hubungan silaturahmi. Hamulan lima yuthqil kawahilan nas, beliau tidak segan-segan untuk menanggung beban kesulitan orang lain. Ada yang tidak mampu, beliau bantu sampai mampu. Ada yang tidak punya pekerjaan, dibantu sampai punya pekerjaan, sampai mapan. Ini sifatnya beliau. Yusa'idu man a'damal aisha hatta yusibal kasab, beliau biasa membantu para pengangguran yang tidak punya pekerjaan, dibantu sampai memiliki pekerjaan yang mapan. Wa kana yuqdil dhaif, beliau biasa menjamu para tamu. Wa yu'inu man nazalat bihin nawazil, dan beliau biasa membantu orang-orang yang terkena musibah dan bencana. Ya, ini sifatnya beliau, ringan tangan, suka membantu. Ada orang yang kesusahan, tidak pakai pikir dua kali, langsung. Ya, kamu butuh apa? Ini, kamu butuh apa? Ini. Wa qad hatahu Allahu bil hifdz wa ri'ayah, Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan dan menjaga beliau. Wa abghada wa baghada ilaihi ma kana fi qaumihi min khurafatin wa su', dan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati beliau kebencian yang sangat terhadap khurafat dan kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kaumnya. Jadi memang beliau memang tidak suka sama kehidupan kaumnya. Melihat kaumnya yang masya Allah rusak, beliau tidak suka, tidak ikut-ikut. Bahkan beliau tidak pernah menyentuh sama sekali khamr, tidak pernah. Ya, tidak suka memang. Berhala, tidak pernah beliau sujud di hadapan berhala. Falam yashhad a'yadal authan, beliau tidak pernah sama sekali mengikuti acara-acara id berhala-berhala. Wahtifalat syirki, beliau tidak pernah menghadiri undangan-undangan kesyirikan, tidak pernah diundang. Diundang apa? Sembelih untuk berhala lata, tidak pernah datang. Ya, diundang apa? Ritual nyembah-nyembah, minta-minta Uzza, tidak pernah beliau datang. Walam yakul mimma dzubiha 'ala nusuk aw uhilla bihi lighairillah, beliau tidak pernah memakan sesembelihan yang dipersembahkan kepada berhala atau sesembelihan yang disembelih bukan dengan nama Allah. Tidak pernah beliau sentuh makanan-makanan haram seperti itu. Wa kana la yasbir 'ala sama'il halif billati wal 'uzza, beliau tidak kuat mendengarkan seseorang bersumpah dengan nama-nama berhala. Fadlan 'an masil asnam aw at-taqarrub ilaiha, apalagi memegang patung, ngusap-ngusap patung atau mendekati patung, tidak pernah. Ya, ini kehidupan beliau. Memang dari sananya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ab'adan nasi min syurbil khamr wa syuhudil malahi, beliau merupakan orang yang paling jauh tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah menyentuh khamr, tidak pernah majelis atau berkumpul, perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia. Hatta lam yahdhur majalisan lahu was-samar wa nawadiyaha allati kanat muntazahu syabab wa multaqal ahibba fi Makkah, beliau tidak pernah kemudian apel malam, ya, keluar kemudian mencari pasangan di luar, tidak pernah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang hidup di Makkah ketika itu. Ya, yang biasanya pemuda-pemudi memiliki waktu-waktu khusus, waktunya malam keluar mereka, ya, ketemu sama pacarnya, kemudian melakukan tindakan-tindakan keji wa ila akhirih, beliau tidak pernah sama sekali. Beliau sangat jauh dengan tindakan-tindakan kotor seperti itu. An-nubuwatu wa da'wah, kisah diangkatnya beliau menjadi nabi dan kisah perjalanan dakwah beliau. Muqaddimatun nubuwah wa tabashirus sa'adah, pembuka kenabian dan kabar gembira dari langit. Wa bima taqaddama dzikruhu ittasa'atish shuqqatul fikriyah wal 'amaliyah baina nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi. Dari penjelasan yang tadi kita sebutkan sangat nampak bagaimanakah jarak yang sangat jauh antara Nabi dengan kaumnya, baik secara cara pandang atau secara kepribadian. Sama sekali beliau beda dengan kaumnya. Meskipun beliau hidup di tengah-tengah lingkungan yang rusak, tapi beliau tidak terbawa dengan kerusakan lingkungan ketika itu. Sangat jauh, sangat beda. Watafiqa yaqlaqu mimma yarahum alaihi min ashaqawati wal fasad. Dan beliau merasa gelisah dan risau dengan melihat kerusakan dan kejelekan yang ada pada kaumnya. Ya, enggak senang beliau melihat kaumnya di sana mabuk-mabukan, joget-joget, ya. Enggak senang, enggak senang, ya. Di sana melihat pacaran, enggak senang. Di sana nyembah-nyembah patung, nyembah-nyembah berhala, ngalap barokah di kuburan atau di depan berhala, enggak senang, enggak senang. Ini kehidupan macam apa yang kayak gini? Wa yarghabu fil i'tizali anhum wal khalwa bi nafsihi. Beliau lebih suka untuk menyendiri, ya, dan menjauh dari kaumnya. Ma'a tafkirihi fi sabilin yunjihim min at-ta'asati wal bawar. Sambil berpikir bagaimana solusi yang tepat untuk mengentas rakyat beliau dari kehancuran dan kehinaan seperti itu, ya. Sudah seperti itu memang beliau sebelum diangkat menjadi nabi, ya. Berpikir, ya apa caranya? Bagaimana caranya bimbing kaum saya ini biar genah, ya, biar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik ini. Beliau sering menyendiri, sering berpikir. Wastadda hadzal qalb, kegelisahan beliau semakin kuat. Wa qawiyat hadhihi ar-raghbah, dan keinginan beliau untuk menjauh semakin kuat. Ma'a taqaddumis sin, bertambahnya usia beliau. Hatta ka'anna hadiyan yahdu ila al-khalwati wal inqita', sampai seakan-akan dalam diri beliau sendiri ada yang mendorong beliau untuk menjauh dan menyendiri dari kaumnya. Ada yang bisikin, ya, kamu jangan sama mereka, kamu menyendiri saja, ibadah, ya, kerjakan amalan-amalan soleh semampumu, tidak usah ngikut kehidupan kaummu. Seakan-akan ada memotivasi dari dalam, semakin kuat bertambahnya usia, semakin kuat dan semakin kuat keinginan itu. Fa'akhadha yakhlu bi ghari Hira, akhirnya beliau pun mulai menyendiri di Gua Hira. Gua Hira itu terletak di Jabal Nur, ya. Jabal Nur dikenal dengan Jabal Nur karena disitulah turunnya cahaya wahyu. Maka dari situlah disebut dengan Jabal Nur. Jabal Nur itu di atasnya, ya, ujung. Nah, ini kalau kita lihat modelnya itu tinggi, ya, itu sangat tinggi. Gak sembarangan orang bisa naik ke sana. Ya, di situ ada gua, namanya Ghar Hira, Gua Hira. Yata'abbadullah fihi ala baqaya dini Ibrahim alaihi salam. Beliau beribadah di gua tersebut, ya, beribadah dengan agama Nabi Ibrahim yang masih tersisa. Ada beberapa ibadah yang disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim yang masih dipertahankan oleh sebagian orang-orang Quraisy, orang Allah. Di antaranya seperti kerabat, ya, menjamu tamu, itu termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim. Khitan, itu termasuk sunnahnya Nabi Ibrahim. Kemudian silaturahim, sama, ya. Kemudian manasik haji, itu juga demikian, termasuk dari syariat Nabi Ibrahim. Beliau beribadah kepada Allah di Gua Hira menyendiri, ya. Dulu enggak ada lampu, ya. Sekarang lah lampu di mana-mana, hatta gua pun bisa dibolongi, dikasih lampu bisa. Dulu enggak ada, gelap. Pol-polnya bawa lilin atau bawa obor, ya, ini gelap, ya. Beliau ke gua ibadah di sana. Wa dzalika min kulli sanatin syahran, dalam setahun satu bulan penuh beliau ibadah di atas gunung. Wa huwa syahrur ramadan, beliau sengaja memilih bulan Ramadan. Fa idza qada jiwarahu bi tamami hadzal syahri insarafa ila makkah subahan. Kalau sudah selesai sebulan penuh ibadah di Gua Hira, beliau pulang ke Mekah di pagi harinya, ya, pagi hari masuk bulan Syawal. Fayatufu bil bait, pertama kali ritual yang beliau lakukan ketika sampai di Mekah, tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Tsumma ya'udu ila darih, kemudian kembali ke rumahnya. Jadi enggak pakai mampir kemana-mana, turun dari gua, dari gunung, kemudian ke Ka'bah, tawaf 7 kali, kemudian langsung masuk ke rumah. Waqad taqarrara dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam 3 sanawat. Ritual seperti ini terus berulang pada diri beliau selama 3 tahun, ya. 3 tahun berturut-turut beliau mengadakan ritual seperti ini. Ketika datang bulan Ramadan, ngambil perbekalan semuanya dibantu sama istri beliau Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, dibantu semuanya bekal untuk sebulan, ya. Sudah gotong berangkat, ya, ke atas gunung, ya. Ibadah di sana siang, pagi, malam, terus sampai sebulan penuh selesai. Pagi harinya pulang ke Mekah, tawaf di Ka'bah, langsung masuk ke rumah. Tahun berikutnya lagi demikian, naik terus demikian. Itu ritual terus beliau yang beliau lakukan selama 3 tahun. Falamma takamalahu lahu 40 sanah wa hiya sinnul kamal. Ketika beliau sudah genap berusia 40 tahun dan itu merupakan usia ideal, ya, laki-laki, ya, laki-laki kalau sudah menginjak usia 40 tahun itu sudah sempurna semuanya. Tubuhnya sudah sempurna, cara pandangnya juga sudah sempurna, segalanya sudah sempurna. Usia 40 tahun. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat dalam surat An-Naba, wa kawa'iba atraba. Penduduk surga itu diciptakan dengan usia yang berdekatan, usia yang sempurna. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah sekitar 33 sanah. Sekitar 33 tahun, ya. Dan ini usia-usia sempurna secara tubuh, jasad, pemikiran dan lain sebagainya. Selebihnya baru mulai menurun, mulai menurun, mulai menurun. Ketika beliau menginjak usia 40 tahun, walaha bu'itsatur rusulu ghaliban, dan biasanya para rasul diutus pada usia 40 tahun. Bada'at tala'i'un nubuwah wa tabashirus sa'adati fi dhuhur. Mulailah, ya, masa kenabian mulai datang, ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala mulai datang. Fa kana yara ru'ya salihah taqa'u kama yara. Sebelum-belum mendapatkan wahyu didatangi malaikat Jibril, beliau sering bermimpi yang mimpinya jadi kenyataan. Ya, mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpinya kita-kita yang bukan nabi, ya. Kalau mimpinya kita-kita yang bukan nabi ada beberapa macam. Terkadang bunga tidur. Biasanya kalau orang tidur mimpi itu terasa kayak lama sekali. Ya, ya, tidur cuma 10 menit, tapi kalau udah mimpi, mimpi keliling dunia, rasanya capek sudah. Bangun-bangun pegel-pegel kabeh, wah habis safar, habis lari ke sana lari ke sini, ya. Bunga tidur. Terkadang mimpi dari setan. Biasanya berbentuk mimpi-mimpi buruk. Ya, mimpi-mimpi buruk. Sampai ada mengatakan mimpi itu seperti burung. Ya, kalau kita abaikan burung itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita kejar terus burung itu, maka bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu kejelekan untuk kita. Jadi ketika ada mimpi yang buruk, adabnya kita bangun, kita isti'adah, meludah ke kiri 3 kali, kemudian kita bersihkan tempat tidur kita, ya, kemudian kita ganti posisi. Masih terganggu dengan mimpi buruk, ambil air wudu, sholat. Itu adab ketika mendapatkan mimpi yang buruk. Atau juga bisa jadi mimpinya tadi sebagai kabar gembira untuk dia. Dan nanti mendekati hari kiamat, termasuk dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyaknya mimpi-mimpi kabar gembira untuk orang yang beriman yang menjadi kenyataan. Ya. Mungkin mimpi, ya, mimpi kena banjir, hanyut di bawah banjir. Ada sebagian mereka mengatakan kalau mimpi di bawah banjir itu akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Ya. Saya dulu punya teman mimpi banjir, hanyut dia dengan banjir. Terus diceritakan kepada seorang yang ahli mimpi, kemudian dibilang kamu akan dapat rezeki yang banyak. Ternyata setelah itu dia haji, setelah itu dia berangkat haji, kemudian bisa menikah, masya Allah. Ya, ini ya, mimpi. Tapi jangan mengharapkan kebanjiran. Baik. Nah, ini Rasulullah SAW sebelum mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril sering mimpi dan menjadi kenyataan. Wa kana yarawwa wa yasma'u shaut. Terkadang beliau melihat ada cahaya. Terkadang beliau mendengarkan suara. Ya. Maka nanti akan disebutkan sama penulis. Nah, ini setelah itu wa qala, beliau mengatakan inni la'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu 'alayya qabla an ub'ats. Saya dulu di Mekah pernah mendengar ada sebuah batu nyalamin saya, ngasih salam saya jauh sebelum saya diutus menjadi nabi. Ya, ya itu sudah menjadi bentuk pembukaan untuk beliau bahwasanya beliau akan menjadi orang besar, akan menjadi makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Naam. Sudah, Isha? Jangan berapa sih? Hah? Kurang 5 menit. Ya, Pak, mau dilanjut? Lanjut aja. Lanjut. Baik. Qala rahimahullah, bidayatun nubuwwah wa nuzulul wahyi. Awal kenabian dan turunnya wahyu. Falamma kana fi Ramadan min as-sanatil hadiyah wal arba'in. Pada bulan Ramadan, pada tahun 41. Wa huwa mu'takifun bi ghari Hira. Beliau sedang i'tikaf di Gua Hira. Ya. Yadhkurullah wa ya'buduh. Sedang berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Faja'ahu Jibril alaihi salam bin nubuwwati wal wahyi. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan membawa kenabian dan wahyu. Wal nastami' ila Aisyah radhiyallahu anha tarwi lana hadhihi al-qissah bi tafasiliha. Kita dengarkan dan kita simak bagaimanakah cerita yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan kisah diangkatnya beliau menjadi nabi secara terperinci. Kisah beliau ini disebutkan dalam riwayat Bukhari. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi." Wahyu pertama yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya as-salihah fil nawm. Berupa mimpi yang jujur ketika beliau tidur. Jadi sebelum wahyu, ketika beliau sadar bertemu dengan malaikat Jibril, ya, pendahuluannya dengan mimpi. Bagana la yara ru'yan illa ja'at mithlu falaqis subh. Tidaklah beliau bermimpi sebuah mimpi melainkan seperti cahaya subuh. Oh ya. Jadi kalau beliau tidur gitu, tiba-tiba nanti kayak ada cahaya, kayak cahaya subuh datang menghampiri beliau. Thumma hubbiba ilaihil khala. Tidak lama setelah itu beliau dibuat suka untuk menyendiri, ya, menyendiri. Jangan kemudian diambil dalil dari sini, ya, bolehnya meditasi loh ya. Nah, bertapa di gunung tertentu dalam rangka untuk mencari wangsit. Ini enggak ada syariatnya. Enggak ada kemudian wah berdalil dari nabi kita, ya. Bertapa di Gua Hira kemudian dapat wahyu dari malaikat Jibril. Ojo ngipi, jenengan bukan nabi, ya. Jadi jangan sekali-kali kemudian mengambil dalil yang salah. Bolehnya bertapa, mencari kesaktian atau mencari wangsit, ya. Sik, saya ini lagi susah rezekinya ini. Tak pergi ke Gunung Fulan, ya. Bertapa sebulan penuh, bulan Ramadan, iktikaf di gunung, ya. Sudah iktikaf di sana, dzikir ila akhirih, ritual-ritual tertentu, ya, enggak makan, enggak minum sebulan penuh, ya. Habis sebulan langsung salat jenazah. Sebulan enggak makan, enggak minum, ya. Dengan tujuan atau dengan alasan mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak, ya. Tidak. Tindakannya tidak dibenarkan. Wa kana yakhlu bi ghali Hira. Beliau suka untuk menyendiri di Gua Hira. Fayatahannas ayata'abbad. Beliau beribadah di Gua Hira. Al-layali dawatil adad. Di malam-malam tertentu. Di hari-hari tertentu. Yaitu pada bulan Ramadan. Qabla ayyanzi'a ila ahlihi. Wa yatazawwadu lidhalik. Sebelum beliau kembali ke keluarganya. Beliau biasanya sebelum berangkat. Beliau mencari bekal. Ya, bawa ini, bawa roti, bawa minuman, bawa apa semuanya dibawa berangkat ke gua. Selesai pulang. Tsumma yarji' ila Khadijah. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah, fa yatazawwadu li mithliha, minta perbekalan lagi, berangkat lagi. Hatta ja'ahu al-haq wa huwa fi ghari Hira, sampai kebenaran itu datang menghampiri beliau dalam keadaan beliau ada di Gua Hira. Sudah kan? Ya. Adapun selanjutnya